بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Ya, tanpa ta'til dan mengosongkan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifatnya, demikian pula tanpa takyif, yakni menggambarkan bagaimananya, ya, dari sifat-sifat tersebut. Wala tansil, tidak pula menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk-makhluknya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya, dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Di mana pada ayat ini, ya, terdapat padanya, ya, pada ayat ke-11 surat Asy-Syura, ya, adanya an-nafy wal isbat, ya, karena tidak akan terwujud tauhid tanpa adanya nafy dan tanpa adanya isbat. Ya, yang dinafikan pada ayat ini yakni adanya sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menetapkan di sini, ya, dua dari sifat-sifatnya, ini sifat mendengar dan sifat melihat yang terkandung pada nama Allah As-Sami' Al-Basir, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar, Allah Subhanahu wa taala melihat, dan pendengaran serta penglihatan Allah berbeda dengan pendengaran dan penglihatan yang ada pada makhluk. Karena Allah menyatakan laisa kamitslihi syai. Dan ini sekali lagi merupakan kaidah di dalam kita mengimani seluruh sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada kita, baik itu yang diistilahkan dengan sifat dzatiyah ataupun sifat fi'liyah. Ya, sifat dzatiyah, sifat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengannya, tidak pernah Allah kosong dari sifat-sifat tersebut. Ya, adapun sifat fi'liyah, sifat yang terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala melakukannya. Ini sifat fi'liyah. Kemudian kita masuk keterangan berikutnya. Kata Asy-Syarih rahimahullah, wallahu ta'ala qad jama'a fima wasafa wa samma bihi nafsahu baina an-nafyi al-mujmali wal itsbati al-mufassali. Allah Subhanahu wa taala telah menghimpun atau mengumpulkan pada semua yang Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan kepada dirinya, atau Allah subhanahu wa ta'ala namakan kepada dirinya, bainan nafil mujmal wal isbatil mufassal, antara penafian yang sifatnya mujmal, peniadaan yang sifatnya mujmal, global, dan al-isbat al-mufassal, dan penetapan yang sifatnya terperinci, mufassal, terperinci. Dan ini manhaj yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan di dalam permasalahan tauhid al-asma wa sifat. Ya, yakni isbat yang mufassal dan nafyu yang mujmal. Sebagaimana pada ayat surat Asy-Syura, ya, ayat ke-11, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan laisa kamitslihi syai. Ya, ini nafyu apa isbat ini? Laisa kamitslihi syai, nafyu. Ya, di sini kata Asy-Syarih, nafyu yang sifatnya mujmal, global. Allah menyatakan laisa kamitslihi syai, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Ya, di mana dinafikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, segala sesuatu dari adanya keserupaan dengannya. Ya, menunjukkan bahwa tidak ada yang seperti Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nafi yang mujmal. Kemudian wa huwa as-sami'ul basir, ya, di sini isbat yang sifatnya mufassal, ya, penetapan yang sifatnya terperinci. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya, pada ayat ini dua dari sifat-sifat yang Allah tetapkan baginya. Ini sifat maha mendengar, ya, di mana tidak ada sesuatu pun yang terluput dari pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala, dari beragam suara, ya, baik yang lembut ataupun yang keras, yang jauh ataupun yang dekat, semuanya tidak ada yang luput dari pendengaran Allah. Demikian pula sifat basar, sifat penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sifat penglihatan yang sempurna, di mana tidak ada sesuatu pun yang luput dari penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala, di tempat yang manapun keberadaan sesuatu, sekecil apapun dari sesuatu tersebut. Kemudian fananfi anhu jami'an naqaisi wal 'uyub, sehingga kita meniadakan dari Allah subhanahu wa ta'ala segala an-naqais, sifat-sifat kurang, wal-uyub, dan sifat-sifat yang tercela. Kita menafikan semua yang semisal ini, yakni sifat-sifat kurang dan tercela dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kanafyin niddi wasyariki wassinati wannaumi wal mauti wa nahwi dzalika mujmalan kama jaa fil kitabi was sunnah, seperti penafian peniadaan adanya tandingan, ya, tidak ada, ya, yang selain Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menandingi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kita meniadakan syarik, sekutu. Ya. Kita meyakini kemahakayaan Allah subhanahu wa ta'ala, Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada yang lainnya. Baik di dalam penciptaan ataupun pengaturan alam semesta ini. Demikian juga di dalam kepemilikan terhadap alam semesta ini. Kemudian wassinah. Dan kita menafikan dari Allah subhanahu wa ta'ala as-sinah, yakni ngantuk yang ringan. Wan naum, demikian juga sifat tidur kita nafikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena as-sinah wan naum merupakan sifat kurang. Sebagaimana kita ketahui bahwa keduanya, as-sinah wan naum ini ya akhwa al-maut, ya saudara kematian. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengistilahkan tidur di dalam kitabnya dengan al-maut, al-wafat. Sementara kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ya, di antara sifatnya, yakni sifat hayat, al-hayat al-kamilah. Ya, pada nama Allah subhanahu wa ta'ala al-hayyu. Nah. Lakin itu pada surat Al-Baqarah ayat ke-255 yang dikenal dengan ayat kursi, ya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Allahu la ilaha illa hu al-hayyu al-qayyum, ya la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah subhanahu wa ta'ala ya, telah mengumandangkan tauhidnya, Allahu la ilaha illa hu, Allah zat yang tidak ada sembahan yang hak selain dia. Al-Hayyul Qayyum. Dia adalah zat yang maha hidup. Ya. Dan dia adalah zat yang Al-Qayyum. Mana Al-Qayyum? Ya. Al-Qa'imu binafsihi. Al-Mukimu li ghairihi. Zat yang berdiri sendiri. Tidak butuh kepada yang lainnya. Dan justru dialah yang menegakkan ya, yang lainnya. Kemudian Allah menyebutkan. La ta'khuduhu. Sinatu wala naum. Ya, tidaklah menimpanya sinah, yakni ngantuk, ya, yang ringan, wala naum, tidak pula tidur. Menunjukkan kemasempurnaan kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya dari sifat-sifat cacat atau kurang. Mujmalan, secara mujmal, ya, penafian yang sifatnya mujmal, kama ja'a fil kitab was sunnah. Sebagaimana yang demikian telah datang dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, dan ini tariqah, cara manhaj yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, nafyu al-mujmal dan sebaliknya isbat al-mufassal. Kemudian selanjutnya dikatakan di sini wa nusbitu lahu sifatil kamala wa nu'utal jalala wa nu'utal jalali wa nusbitu lahu sifatil kamali wa nu'utal jalali wal jamali bitafsil الذي ذكره الله في كتابه وأخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. Dan kita menetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifatnya yang sempurna. Ya. Dan nu'ud, ini semakna juga dengan sifat, yang jalal, mulia, al-jamal, yang indah, bitafsil, secara terperinci. Ya. Allazi zakarahu Allahu fi kitabih, dengan sifat-sifat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam kitabnya. Kita sudah mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu tentang dirinya dibandingkan yang lainnya. Ya. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga wajib di dalam kita menetapkan Ya, bagi Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifatnya, demikian pula nama-namanya, sebagaimana yang telah datang beritanya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini, wa akhbara bihi anhu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fil ahadithis sahihah. Dan sebagaimana yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentangnya, yaitu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadith-hadith yang sahih. Ini tariqah yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di dalam bab al-asma wa sifat. Dan pada manhaj yang demikian, yakni an-nafyu al-mujmal dan al-isbat al-mufassal, ya, terkandung padanya pujian dan sanjungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang-orang dari kalangan ahlul ahwa wal bid'ah, mereka menempuh langkah yang berlawanan, bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sebagai misal yang ada pada Mu'tazilah. Dan perlu diingat sekali lagi bahwa bid'ah, ya, bertingkat-tingkat, ya, sebagaimana bertahap. Ya, awal muncul bid'ah ini terkait dengan permasalahan, yakni hukum, ya, orang yang melakukan dosa besar terkait dengan af'alul ibad. Muncul khawarij yang kemudian, ya, disusul oleh murjiah untuk melawan, ya, kesesatan khawarij, tapi dengan cara bid'ah, sehingga muncul bid'ah berikutnya. Kemudian setelahnya muncul mu'tazilah, ya, yang berupaya untuk, ya, mengambil jalan tengah, tapi juga tidak di bawah bimbingan sunnah, akhirnya munculkan bid'ah. Dan termasuk dalam hal ini Mu'tazilah sudah mulai dari sisi kesesatannya masuk, ya, membahas tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan nama-namanya. Ya. Dan meningkat berikutnya, ya, sampai pada kesesatan yang tinggi, ya, yang lebih kufur dibandingkan orang-orang Yahudi dan Nasrani, yakni kesesatan orang-orang Jahmiyah. Ya, yang menafikan seluruh sifat, bahkan seluruh nama dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kebidahan. Ya, semakin meningkat. Ya, semula berbicara tentang permasalahan perbuatan hamba. Ya, kemudian meningkat pada af'alillah, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Munculnya bid'ah qadariyah. Ya, kemudian disusul jabriyah. Sampai pada, ya, pembahasan tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, munculnya bid'ah Mu'tazilah, kemudian Jahmiyah. Mereka, orang-orang Mu'tazilah, ya, justru, ya, menyelisihi jalan salaf, jalan yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dalam permasalahan ini, dengan mendatangkan penafian yang sifatnya mufassal, ya. Jadi dalam hal penafian mufassal, dirinci, ya. Dan penetapan yang sifatnya mujmal. Ya. Mereka mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak bersama makhluk, tidak pula lepas dari makhluk. Semuanya diawali dengan tidak, tidak, tidak. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki ilmu, tidak pula bodoh. Ya. Terus seperti itu. Ya. Ini keadaan orang-orang yang menyelisih sunnah. Baik. Jadi sekali lagi, bahwa tariqah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, penafian yang sifatnya mujmal dan itsbat yang sifatnya mufassal. Oleh karena itu, ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengenalkan kepada kita nama-namanya yang terbaik, baik yang datang di dalam Alkitab, ya, ataupun as-sunnah, ya, sekian banyak, ya, bahkan sebagian dari nama-namanya Allah Subhanahu wa taala sembunyikan dalam ilmu ghaib. Baik. Adapun dalam hal penafian maka Allah Subhanahu wa taala mengglobalkan. Karena ini nilai pada manhaj yang demikian, thariqah yang demikian terkandung pujian. Al-Imam At-Tahawi atau Asy-Syarih Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi dalam syarah Tahawiyahnya beliau memberikan permisalan bagaimana thariqah ini mengandung pujian dan sebaliknya justru ketika ya menafikan secara tafsil mengandung celaan. Beliau mencontohkan, ya, seandainya ada seseorang yang dia tujuannya memuji sang raja, ya, dengan ucapan, yakni dengan bentuk penafian yang terperinci, ya, penafian yang mufassal. Untuk kita lihat bagaimana apakah jadinya pujian atau celaan. Ya. Kalau orang ini mengatakan wahai tuan raja, engkau orang yang tidak seperti tukang sapu, tidak seperti tukang becak, ya, tidak seperti tukang sol sepatu, tidak seperti ya, sopir angkot. Tidak seperti terus dirinci seperti itu. Ya, kira-kira ini pujian apa celaan ini? Ya, paling raja, ayo ngomong lagi. Ya. Ini penghinaan ejekan. Ya, jadi peniadaan yang terperinci itu bukan pujian. Bandingkan dengan peniadaan yang mujmal. Kalau dia mengatakan, wahai tuan raja, engkau orang yang tidak ada yang bisa menandingimu. Pujian apa celaan? Celaan. Pujian apa celaan? Pujian. Engkau seorang yang tidak ada yang bisa menandingimu. Ini kan mujmal ya. Ini terkandung pujian. Ya. Kemudian disebutkan misalnya sifat-sifat terpujinya secara terperinci. Engkau, ya, orang yang paling luas kerajaannya, ya, paling banyak tentaranya, ya, paling banyak hartanya. Ya. Ini penyebutan kebaikan-kebaikan secara terperinci. Pujian apa celaan? Hah? Pujian. Ya. Oleh karenanya kita dapati Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita, ya, menerangkan kepada kita nama-namanya yang terbaik, yang terkandung dalamnya sifat-sifat yang tertinggi untuk kita mengenal, yang dengan itu mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi dari sini insya Allah ada gambaran ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengajari kita suatu jalan di dalam mengagungkan, memuliakannya pada bab al-asma wa sifat hanya dengan menetapkan secara terperinci dan menafikan secara global. Ya, dengan contoh tadi jelas? Baik. Kita masuk keterangan berikutnya. Qala al-allamah Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fi nuniyatihi. Al-allamah Ibn al-Qayyim rahimahullah. Al-allamah ini sigat mubalaghah yang menunjukkan keluasan ilmu beliau. Ya. Murid yang luar biasa di antara murid Syekhul Islam Ibn Taymiyah, beliau berusaha untuk mulazamah kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah sampai pun ketika guru beliau di penjara. Beliau pernah melewati sebelum bertemu dengan Syekhul Islam, yakni terkena atau terpengaruh pemahaman sufi atau tasawuf, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dari pemahaman sesat tersebut, ya, Allah selamatkan dengan Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ya, dan dari sini menunjukkan kepada kita bahwa, ya, bukan sesuatu yang tercela ketika seorang pernah melewati pemahaman-pemahaman sesat, ya, yang terpenting bagaimana upaya dia untuk bisa betul-betul kembali kepada jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, taubat dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, kemudian menggantinya dengan pemikiran dan akidah yang benar. Ya. Kitab An-Nuniyah, ya, dikatakan Nuniyah karena, ya, kitab ini berupa syair-syair atau qasidah yang diakhiri dengan huruf Nun. Kitab yang luar biasa, ya, beliau menyusun kitab ini, ya, yang tersusun kurang lebih dari 5.800-an bait syair. Ya. Sampai sebagian kelompok sesat berusaha untuk, ya, ini membantah dalam bentuk syair, tidak mampu untuk, ya, melakukannya. Kitab ini dikenal juga dengan judul yang lain, Al-Kafiyatus Syafiyah. Ya, di antara yang mensyarah kitab ini, Asy-Syaikh Muhammad Khalil Harras, ya, rahimahullah. Asy-Syaikh Muhammad Khalil Harras, sebagaimana diceritakan oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami, dan beliau termasuk yang pernah belajar langsung dari Syekh Muhammad Khalil Harras, ya, seorang yang terdidik di Al-Azhar, sampai menjadi seorang yang ahli dalam ilmu kalam, ya, ahli dalam ilmu kalam. Kemudian beliau mendengar tentang nama Ibn Taymiyah, ya, dan bagaimana permusuhan Ibn Taymiyah terhadap ilmu kalam. Ya, sehingga kita ketahui ilmu kalam, ya, ilmu yang sesat, berbahaya, dan menghancurkan agama seorang. Dengan sebab ilmu kalam, seorang bisa menjadi zindik. Sebagaimana kita melihat asar ini pada mereka yang dididik oleh orang-orang barat. Ya, sampai akhirnya menjadi orang-orang liberal, semisal itu. Ya, tidak yakin dengan agamanya. Dan mengatakan bahwa, ya, bukan hanya orang-orang Islam yang masuk surga, ya, selain Islam juga, ya, punya kesempatan untuk masuk surga. Ya. Intinya dari belajar ilmu kalam, sekali lagi bisa menjadikan seorang menjadi zindik, munafik, ya, tidak yakin dengan agamanya, bahkan ya ini menjadi musuh yang lebih berat daripada orang-orang kafir itu sendiri. Maka beliau Syekh Muhammad Khalil Harras berupaya untuk membantah ya, kitab-kitab Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Dan tentunya untuk bisa membantah secara ilmiah butuh untuk membaca dari kitab-kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka beliau pun mengumpulkan seluruh karya Syekhul Islam yang demikian banyak. Ya. Kemudian ditelaah satu persatu. Ya, sampai akhirnya pada kesimpulan beliau katakan, saya baru mengenal Islam setelah saya mempelajari buku-buku Ibnu Taimiyah. Ya. Bayangkan dari kecil, dari mulai ibtidai sampai beliau meraih gelar doktor. Ya, ternyata baru mengenal Islam kecuali setelah mempelajari buku-buku Ibnu Taimiyah. Ya. Dan ini memberikan ya, gambaran kepada kita bahwa seorang ketika ahli dalam suatu ilmu yang menyimpang kemudian mendapatkan ya, jalan yang menuntun dia kepada kebenaran, betul-betul dia cinta kepada kebenaran itu. Ya, sampai kemudian ya, beliau berupaya untuk ya, menyumbangkan ya, apa yang bisa beliau miliki dari ilmu untuk mensyarah kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Termasuk diantaranya adalah Aqidah Wasithiyah sebagaimana kitab ini tersebar di kalangan thullabul ilm. Kemudian yang paling tebal sejauh yang saya dapati syarah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Ya. Di mana syarah beliau sudah ditranskrip. Ya. Sekitar 2800-an halaman. Ya. Ini termasuk yang paling tebal yang saya dapati terkait dengan syarah kitab Qasidah Nuniyah ini. Kata Asy-Syari, allati julluha fi hadzal naw'i min at-tauhid. Di mana kitab Nuniyah ini yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya, dominannya dari kandungan yang ada di dalam kitab tersebut pembahasan tentang tauhid al-asma wa sifat. Ya, dikarenakan ini yang dibutuhkan ketika itu. Ya, tersebarnya pemahaman-pemahaman sesat dalam hal al-asma wa sifat, baik itu Asy'ariyah, Maturidiyah atau sebelumnya Mu'tazilah, Jahmiyah. Ini yang tersebar sehingga butuh untuk adanya penjelasan kepada umat tentang bagaimana akidah Ahlussunnah, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari gambaran munculnya kebid'ahan menunjukkan kepada kita bahwa semua pemahaman yang sesat di dalam asma dan sifat itu adalah ajaran-ajaran baru. Ya, Asy'ariyah itu ajaran yang baru, Mu'tazilah juga ajaran yang baru, Maturidiyah juga ajaran yang baru. Adapun ya, akidatus salaf, ajaran yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu yang dikenal oleh para sahabat yang mereka terima langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan disebarkan kepada umat. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, asma'uhu awsafu madhin kulluha. Nama-namanya, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala ya, adalah sifat-sifat pujian seluruhnya. Menunjukkan bahwa seluruh nama Allah subhanahu wa ta'ala ya, terkandung di dalamnya sifat. Ya, yang menjelaskan tentang diri Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, di antara yang menunjukkan bahwa nama-nama Allah itu husna, terbaik, bahwa seluruh nama Allah itu mengandung makna yang menjelaskan tentang diri Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nama yang diistilahkan dengan isim jamid. Isim jamid tidak mengandung makna. Ya, contoh ya, seperti isim jamid hir, kucing, ya, hison, kuda, itu tidak mengandung makna, hanya untuk sebagai apa, alam penanda bahwa hewan inilah yang namanya kucing, hewan ini yang namanya kuda. Adapun sekali lagi nama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya mengandung makna. Dan kita pun mungkin bisa menilai seperti apa yang tersebar di nama-nama kita. Ada nama yang baik, nama yang jelek. Ya, contoh misalnya orang Jawa mungkin ada sebagian mereka yang menamai nama anak laki-lakinya Bagus, ya. Iya. Ada Mas Bagus gitu. Apa artinya Bagus? Ya bisa berarti ganteng, ada yang misalnya ya. Itu kira-kira nama baik apa nama jelek? Baik, baik. Ya. Ya, yang sayang sekalian sebagian melesetkan jadi Bagong. Ya. Jadi jelek kan sebenarnya. Baik. Ada juga nama-nama yang bisa dikatakan tidak bermakna. Kalau tadi ada maknanya Bagus. Ya, meskipun yang dinamai belum tentu bagus kan? Iya. Ada yang asal nama. Contoh misalnya kalau maaf mungkin ya. Paimin itu ada maknanya enggak? Enggak ada ya? Enggak ada. Itu asal nama. Ini isim jamid. Paimin isim jamid. Ya. Baik. Ini. Orang akan membandingkan, oh Paimin dibandingkan Bagus. Lebih bagus yang mana? Bagus, ya seperti itu. Bersamaan, kita tahu makna ini belum tentu ada pada yang dinamai. Ini kalau makhluk. Ya. Contoh namanya misalnya Soleh. Ada yang namanya Soleh? Ya. Belum tentu gambaran anaknya Soleh. Tapi mudah-mudahan yang dinamai ini Soleh. Ya. Ini Arif. Begitu. Belum tentu orangnya Arif. Hakim. Belum tentu orangnya Hakim. Tetapi semua nama Allah Subhanahu wa taala ya mengandung makna yang menjelaskan tentang diri Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu contoh dari As-Sami', zat yang Maha mendengar. Ya, satu contoh misalnya Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengisahkan tatkala ada seorang wanita yang mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ucapan suaminya yang menzihar dia dengan mengatakan bahwa punggungmu seperti punggung ibuku. Artinya dia sudah tidak mau lagi ya mencampuri istrinya. Ya. Ketika itu Aisyah mengatakan jarak antara saya dengan wanita tersebut yang sedang mengadu kepada Rasulullah tidaklah jauh. Tapi terkadang saya mendengar perkataannya, terkadang tidak. Ya, sayup-sayup sampai apa tidak sampai ini? Tidak sampai. Ya. Tapi bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma." Allah memberitakan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar ya, ucapan orang yang mengeluhkan kepada engkau tentang yakni ucapan suaminya. Ya, wallahu yasma'u tahawurakuma. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh mendengar ya hiwar pembicaraan di antara kalian berdua, yakni Rasulullah dengan wanita tadi. Ya. Pada Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya. Bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa sungguh Allah mendengar semua dari pembicaraan antara wanita tadi dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Sampai Aisyah mengatakan subhanalladzi wasi'a sam'uhu kullasyai. Ya, maksudnya zat yang pendengarannya meliputi, mencakup segala sesuatu. Jadi seluruh nama Allah Subhanahu wa taala mengandung sifat, yakni mengandung makna yang menjelaskan tentang sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan terhadap dirinya. Hal yang demikian sekali lagi menunjukkan kemahamuliaan dan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mushtaqqatun qad hummilat lima'ani. Di mana semua nama Allah Subhanahu wa taala mushtaq. Ya, mushtaq. Ini yang ya, terambil dari lafaz yang lainnya. Qad hummilat lima'ani, yang semuanya ya mengandungi makna. Ya, contoh misalnya isim yang mushtaq, ya. Contoh di dalam pelajaran bahasa Arab ada isim fa'il, ya. Ada isim maf'ul, ada sifat musyabbahah. Ya, contoh misalnya pada al-qa'im. Ya, pada pelajaran qoma yakumu, ya. Al-qa'im artinya apa? Al-Khalid? Orang yang berdiri. Baik. Nah, di situ mengandung makna ya, orang yang berdiri. Ya, mengandung makna atau masdar, ya. Perbuatan apa yang dilakukannya? Berdiri, ya. Sehingga tidaklah lafaz al-qa'im ini dikenakan kecuali kepada orang yang sedang berdiri. Tidak mungkin orang yang duduk dikatakan al-qa'im. Ini. Ya, kecuali pada bahasan makna yang lain, misalnya al-qa'im makna pemimpin atau yang semisalnya. Tapi pembahasan kita kaitannya dengan qiyam di sini. Ya. Demikian juga al-qa'id artinya untuk ya, menamai orang yang sedang apa? Sedang duduk. Ya, menunjukkan adanya makna yang terkandung di dalamnya. Ya. Dan demikian ya sifat-sifat Allah seperti Al-Ghaffar. Ya, pada nama Al-Ghaffar, apa maknanya? Zat yang Maha mengampuni. Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengampuni. Seorang hamba berbuat dosa sebanyak apapun jika dia taubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menerima taubatnya. Baik, ini bait yang pertama yang disebutkan di sini. Insyaallah kita akan lanjut pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.